Munasabat nawaina ta'lim wa ta'allum wal ibadah wal istifadah wa naf'a wal intifa wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Arhamarrahim maliki yawmiddin inna nam ta'lim wa ridul mursalin atim datalin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, para pemirsa live streaming dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi di dalam kajian yang kedua kitab Fathul Ilah, kajian fikih tasawuf. Kalau kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan isi kitab, gambaran isi kitab dan biografi sang pengarang kitab, sekarang kita masuk ke dalam bab yang pertama daripada kitab ini. Tapi sebelumnya, sebagaimana yang lalu, di akhir daripada buku ini, penulis buku ini adalah Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi, bila mengatakan setiap orang yang membaca buku ini hendaknya mendoakan bila mendapatkan afabat, ketetapan iman, dan tergolong orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan insyaAllah bila mendapatkan ketetapan iman, tergolong orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan kita pun juga mendapatkan bagian yang sama. Amin, Allahumma amin. Masuk dalam bab yang pertama, faslun. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam fasal yang pertama ini, beliau membuka dengan salah satu ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Ayat itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, ada malaikat di sana yang kasar, yang keras. La ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tersebut melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah sedikit pun melenceng, atau tidak pernah mendurhakai Allah dan melaksanakan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir ini katakan, kenapa kok ini dijadikan awal dari permulaan bab kitab ini? Katakan isi yang ada di sini semuanya adalah termasuk bagian ku anfusakum wa ahlikum naro. Isi kitab ini itu intinya adalah menjaga kita dan menjaga keluarga kita daripada siksa api neraka. Nah, perintah tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Coba bayangkan, sudah beriman, sama Allah masih dikasih satu peringatan lagi, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Maksudnya apa? Kamu sekedar ngaku iman itu gak cukup untuk menyelamatkan daripada siksa api neraka. Harus ada amalnya, baru bisa lepas daripada siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Kita lihat bagaimana komentar para ahli tafsir. Imam Al-Qurtubi, beliau mengutip pendapat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, dan mengatakan ku anfusakum bi af'alikum wa ku ahlikum bi wasiyatikum. Kita sekarang belajar apa sih maknanya menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, jagalah dirimu daripada siksa api neraka bi af'alikum, dengan perbuatan kamu. Jangan kamu berbuat sesuatu yang mana kalau kamu melakukan itu kamu bisa masuk dalam neraka. Kemudian menjaga keluarga dengan cara apa? Ku ahlikum bi wasiyatikum. Jagalah keluargamu dari siksa api neraka dengan cara apa? Dengan wasiat yang kamu berikan sama dia. Dengan nasihat yang kamu sampaikan, dengan peringatan yang kamu berikan. Itu termasuk tindakan menjaga keluarga daripada siksa api neraka. Nah, kalau seandainya umpama kita jadi orang yang soleh, insya Allah kalau anak kita ngikuti soleh sekalipun gak seperti kita, bisa terangkat. Tapi kalau seandainya anaknya gak soleh, anaknya masuk neraka, sekalipun bapaknya solehnya seperti apa, kadang-kadang gak manfaat itu nasab. Sudah gak manfaat lagi. Kenapa? Karena anaknya ternyata masuk neraka. Tapi kalau bapaknya itu soleh, kemudian anaknya juga beramal yang sama, ngikuti bapaknya, sekalipun mungkin enggak sebanyak amal soleh bapaknya, tapi anaknya sudah ada usaha dengan mewasiatkan kepada keluarga kita. Ini perbuatan yang benar, ini perbuatan enggak benar, ini harus diwasiatkan. Itu daripada pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Imam Al-Qushairi ini meriwayatkan dalam tafsirnya, dikatakan bahwasanya ketika turun ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab itu nanya, ya Rasulullah, naki anfusana, ya Rasulullah, kita jaga diri kita, bisa. Kan kita yang beramal. Tapi kalau keluarga kita, kan mereka yang beramal, bukan kita. Caranya kita jaga keluarga kita itu gimana? Sayyidina Umar bin Khattab nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab sama Nabi, tanhaunahum amma nahakumullah. Cegah mereka, larang mereka di dalam semua amal yang di situ dilarang oleh Allah. Wa ta'murunahum bima amarallah. Dan perintah mereka untuk mengerjakan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk menjaga keluarga daripada siksa api neraka. Nah, kemudian katakan pula dalam tafsir yang lainnya, tafsir Imam Thabari, dikatakan bagaimana menjaga keluarga daripada siksa api neraka, alimuhum wa adibuhum. Kamu ajari, kamu berikan ilmu kepada mereka, dan kamu berikan ilmu takdib, kamu berikan adab kepada mereka. Jadi dibedakan, ada yang namanya alama yu'allimu ta'liman. Alama yu'allimu ta'liman, mengajarkan itu berarti mentransfer ilmu, menyampaikan ilmu. Caranya sholat begini, caranya wudhu begini, caranya baca Quran begini. Itu ta'lim, ilmunya. Tapi kalau ta'dib itu adabnya. Diajari sholat. Tapi sholat yang beradab itu yang bagaimana? Memang cuma, semua cuma koloran tok. Dawa kolore. Nyutupi pusar sampai lutut. Sah gak sholatnya? Sah. Adab apa enggak tapi? Enggak. Lah ini. Ilmu aja enggak cukup, harus dibarengin dengan adab. Puasa. Satu hari di depan TV, sah enggak puasa? Sah. Enggak usah satu hari, mau seminggu depan TV sah. Enggak ngaruh, sebulan depan TV sah. Tapi beradab enggak puasanya? Enggak. Nah itu, setelah diberikan ilmu, kemudian baru kamu berikan adab. Nah itu adalah salah satu cara untuk menjaga diri kita dan keluarga kita daripada siksa api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, Satu hal yang penting tapi sudah sering dilupakan. Kita ini lupa, harta kita yang paling berharga itu anak. Kita punya motor. Setelah kita meninggal, motor jadi milik ahli waris, dijual jadi motornya orang lain. Kita punya rumah, jadi milik ahli waris, dijual jadi rumahnya orang lain. Harta kita itu gak akan selamanya jadi milik kita, kecuali satu, anak. Yang lainnya bisa jadi miliknya orang lain. Nyun ngapunten, jenengan meninggal, istri jenengan bisa jadi istrinya orang lain. Benar apa enggak? Benar. Ibu-ibu juga sama, Bu. Ibu-ibu kalau meninggal, bisa jadi suami Anda, bisa jadi suaminya orang lain. Apalagi bapak-bapak ini, kadang-kadang jenazah belum dikubur, wis ngelirik liane kadang-kadang. Sudah ngelirik yang lainnya. Tapi kalau anak, sampai kapanpun juga, entah istri kita nikah lagi, entah anak kita kemana, sampai kapanpun juga, yang namanya anak, tetap jadi anak kita. Dan anak, kalau dididik, amal yang luar biasa. Amal yang luar biasa. Kita sholat kan? Kalau kita mati, dapat pahala sholat gak? Tidak dapat. Wes gak ngelakoni sholat kok. Maksudnya minta pahala sholat. Kita puasa. Kalau kita mati dapat pahala puasa enggak? Enggak dapat. Itikaf di masjid sekarang ini. Jangan kalau sudah duduk di area yang kotak ini. Berarti sudah masuk masjid. Diniati itikaf juga. Ini itikaf di masjid pahalanya banyak. Tapi kalau kita sudah mati bisa enggak itikaf di masjid? Enggak bisa. Dapat pahalanya enggak? Enggak. Tapi subhanallah. Kalau kita punya anak. Anak kita didik sholat. Selama anak itu sholat, sekalipun kita sudah mati, kita dapat pahalanya. Belum lagi kalau dia didik anaknya lagi, cucu kita. Belum lagi kalau didik lagi, terus. Namanya paha amal jariah itu. Amal jariah itu kita dari katakan jariah. Jariah itu dari kata mengalir. Maksudnya apa? Yang beramal sudah enggak ngamal, tapi pahalanya masih terus mengalir. Namanya amal jariah. Itu anaknya gitu. Kita baca Al-Quran, anak kita ajari baca Al-Quran. Dari mulai alif, ba, ta, fa. Atau mungkin gak sempat ngajari. Mungkin harus sampai sore atau harus sampai malam ada di kantor. Kita panggilkan guru, kita biayai. Kita servis guru ngaji anak kita berikan penghargaan yang paling tinggi. Diniati ini amal jariah kita untuk jadikan anak kita bisa paham Al-Quran. Selama anak itu ngaji Quran kita dapat pahalanya. Itu baru ngaji Quran. Lah betapa nikmatnya kalau kita punya anak, anak kita hafal Al-Quran. Katakan nanti di hari kiamat di padang mahsyar, orang tua yang anaknya itu hafal Al-Quran, di kepalanya pakai mahkota. Ada mahkotanya khusus. Sampai seluruh penduduk mahsyar tahu, pakai mahkota, berarti anaknya hafal Quran. Pakai mahkota, ini anaknya hafal Quran berarti. Jadi satu kebanggaan tersendiri. Insyaallah dan anak kita bisa ada yang ngapal Quran insyaallah. Nah itu di buku ini pertama kali langsung disampaikan. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Berarti untuk menjaga itu kita harus enggak cukup kalau kita jadi orang yang soleh, tapi kita pun juga harus menjadikan anak kita jadi anak yang soleh. Ada seorang bapak istiqomah tiap hari di masjid. Hebat atau enggak? Belum hebat. Kok bisa? Iya. Kalau bapaknya istiqomah di masjid, anaknya main biliar gimana? Hebat enggak bapaknya? Enggak soleh. Untuk seorang tua, dirinya yang soleh itu enggak cukup. Kecuali harus bisa menjadikan anaknya juga orang yang soleh. Rajin pengajian, rajin ke masjid, enggak cukup. Kecuali kalau anak kita juga kita bisa didik, kita program, kita doktrin sampai jadi anak yang rajin ikut pengajian. Enggak cukup. Makanya urusan anak ini di akhirat itu, katakan oleh Imam Ghazali, mengutip sebuah hadis, nanti di akhirat itu ada satu orang, kan nanti ditimbang itu amalnya, ada timbangan mizan. Timbangan itu neraca gitu, sifatnya kayak neraca begitu. jaraknya satu neraca ini lebih besar daripada langit dan bumi. Loh kok bisa? Iya, amal kita kan nilainya kan ada yang besar. Kita kalau ada orang meninggal, kita ikut melakukan jenazahnya, ngantar sampai kubur, pahalanya dua gunung itu. Taruh pahala dua gunung, mulai ke gunung ngerasa nih dua gunung tak langsung. Itu kan bisa nampung pahala yang banyak itu bodi sekali itu neracanya. Nanti orang itu di sana akan lari-lari lihat amal soleh, alhamdulillah ada amal solehnya banyak. Lari lihat amal buruk, ya Allah amal buruknya juga banyak. Gimana amal soleh? Terus mondar-mandir terus. Selama amalnya ditimbang tidak istri yang tidak dididik. Jadi kalau anaknya terpaksa jadi penghuni neraka, wal iyadzu billah min dzalik, bapak yang aslinya penghuni surga bisa diseret jadi penghuni neraka. Dituntut sama anak. Khutlan nabi hakina minhu, ya Allah, kita punya hak sama dia. Dia memang sholat, benar dia sholat. Tapi anaknya enggak sholat didiamkan. Dia memang puasa, tapi istrinya enggak puasa, enggak ditegur. Dia memang menutup aurat, tapi istrinya buka aurat enggak dilarang. Ikut bareng kan. Waliyadzu billah min balik. Ini makin sedih. Bisa sama ibunya soalnya. Sedih. Kemudian selama tinggal di Mekah. Ini tinggalnya di Mekah. Itu Habib Muhammad bin Husain ini tidak pernah mengizinkan anaknya keluar. Kecuali beliau kawal. Bahkan anaknya ke Masjidil Haram. Itu dikawal sama bapaknya. Subhanallah. Anaknya main ke Masjidil Haram. Mau ibadah, mau tawaf. Ini ke Masjidil Haram. Ini. Itu dikawal sama orang tuanya. Kawal. Kenapa? Takut kalau di tengah jalan ketemu orang yang gak benar. Kumpul sama orang yang gak benar gimana? Takutnya dianggap gagal dalam mendidik anak. Coba kita bayangkan. Di zaman kurang lebih 100 tahun yang lalu. Mungkin lebih. Mungkin 150 tahun yang lalu. Masjidil Haram. Orang rusak itu kira-kira banyak atau hampir enggak ada? Hampir enggak ada. Masjidil Haram itu masih ahlu sunnah wal jamaah. Tapi dididik itu anak, diawasi sampai ke Masjidil Haram pun juga diikuti. Bahkan Nabi Muhammad bin Husain ini, supaya anaknya betah di rumah, beliau yang sudah seorang mufti, muridnya ribuan, kalau sampai rumah, di rumah main sepak bola anak kecil. Ada anak kecil ini nangis. Kok nangis? Tanya, kamu anak kecil kok nangis kenapa? Iya, aku nangis gara-gara satu ayat yang ada di Al-Quran membuat aku sedih. Ayat apa itu? Itu tadi, dibaca. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Baik orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Yang mana bahan bakarnya neraka adalah batu dan manusia. Jauh sama anak kecil tadi aku tahu. Orang itu kalau mau bakar sesuatu butuh kayu bakar. Itu yang kecil-kecil dulu baru yang besar-besar. Lah aku ini anak ini umur 5 tahun. Aku ini takut termasuk anak yang kecil yang akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Mendengar anak kecil itu ngomong begitu, ulama tadi nangis selama 1 bulan gak ngajar, gak berfatwa. Kenapa? Iling-ilingin terus. Sampai nangis-nangis terus. Bahan bakarnya neraka, itu manusia dan batu-batu. Dijaga sama malaikat. Malaikat yang keras, kasar. Malaikat Malik itu gak pernah senyum. Senyumnya cuma 1 kali, itu hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pun karena diperintah. Lama lainnya enggak senyum. Kalau ikut jenengan, blas. Tidak mungkin senyum, merenggut Melayu mungkin. Tapi insya Allah enggak sampai ketemu nih, insya Allah. Enggak pernah senyum malaikatnya. Setelah itu, ini cerita neraka dikit enggak apa-apa ya nih. Biar podo wedi nglakoni maksiat soalnya. Di neraka itu, apinya, itu bukan api warna merah. Api itu kan di dunia kan ada api warna merah ya. Nih, buat bakar garu, masak super mie, pemasak soto, pemanasi teh, itu api warna merah. Ada lagi api warna biru, buat ngelas. Besi tembus. Apinya warna biru. Di neraka, apinya warna hitam. Api warna hitam ini kalau seandainya turun satu peletik aja, percikannya itu turun, kena ke satu gunung yang ada di bumi, langsung rata dengan tanah gunungnya. Itu api neraka. Kalau di situ pakai mati, enak. Ini tidak pakai mati. Gosong, utuhkan lagi. Bakar lagi, gosong, utuhkan lagi. Waliyadzubillah min. Nah itu perintah yang pertama di dalam buku ini, ayat yang pertama. Termasuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita dengan kita memahami apa-apa yang wajib untuk kita. Kedudukan kitab ini, Fathul Ilah Bima Yajibu Alal Abdi Limaulah. Kitab ini membahas kewajiban-kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Yang pertama kali diingatkan, kewajiban kita bukan hanya jaga diri kita, tapi kita pun juga harus menjaga anak dan keluarga kita. Kita jaga diri kita dengan cara apa? Yang ada di buku ini, nanti kita amalkan. Kemudian keluarga kita yang gak datang, kita kasih tahu kewajiban yang belum mereka apa? Paham. Kemudian hadis yang selanjutnya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma abdin atadhu mawa'idhatun fi dinih fa innama hiya ni'matun minallahi siqat ilaih fa in qabilaha syakara wa kana minal mu'minin. Katakan, siapapun hambanya ketika dia mendapatkan nasihat urusan agama, maka nasihat itu adalah nikmat minallah, nikmat pemberian dari Allah. Sikot ilaih, yang itu nikmat digiring dan diarahkan kepada dia. Fa in qabilaha syakara. Kalau dia menerima itu nikmat, kemudian dia mensyukuri itu nikmat, wa kana minal mu'minin, maka di sisi Allah dialah tergolong orang-orang yang mukmin. Wa in lam yakbalha fajara. Kalau dia enggak menerima nikmat tadi, nasihat tadi, fajara, maka dia adalah orang yang fajir, seorang pendosa. Wa kana minal kafirin, dan dia tergolong orang-orang yang kafir, wal iyadzu billahi min dzalik. Alladzina qalu sawa'un 'alaina awa'ata alam takun minal wa'idin. Yang mana dikatakan orang-orang yang mereka itu sama aja diberi nasihat atau enggak diberi nasihat tetap enggak akan berubah. Semua nasihat yang sampai kepada kita urusan agama, ini nikmat dari Allah yang sama Allah diarahkan sama kita. Umpama kita enggak tahu kalau sholat itu kejatuhan kotoran batal sholatnya. Terus ketika kita sholat kejatuhan kotoran, kita ngelanjutkan sholat, kemudian ada orang yang ngasih tahu kita, maaf, tadi ketika Anda sholat, Anda kejatuhan kotoran. Nah, karena Anda kena najis, berarti sholat Anda batal. Karena syarat sahnya sholat adalah baru suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat sholat. Kira-kira kalau orang dapat nasihat seperti itu, harusnya senang apa enggak? Senang. Kadang-kadang orang zaman sekarang enggak dinasihati, malah nesu. Terus kira sama-sama lagi urusanku. Nah, aneh tak? Lah, orang itu harusnya dapat nasihat masalah agama, harusnya dia senang. Orang-orang dulu itu, orang-orang dulu itu mereka tuh kalau dapat satu ilmu yang baru, yang mana ilmu itu nambah keimanannya dia, nambah ma'rifatnya dia, nambah yakinnya dia, itu semua yang ada di kantongnya dikasihkan sebagai hadiah untuk yang memberikan nasihat. Kenapa? Syukurnya sama Allah. Tapi lewat perantara orang ini aku dapat nasihat, ini dikasih hadiah. Dari senangnya dapat nasihat. Lah, tindakan saling menasihati ini sekarang sudah langka. Abi Pali dalam syair yang mengatakan, man nasohni fa inni minhu lin nasih qabil. Siapa yang menasihati aku? Aku ini orang yang menerima nasihat. Zaman sekarang itu orang menasihati sudah langka. Enggak ada orang datang ke rumah kita, ngetuk pintu rumah kita, terus kita buka, kemudian mengatakan, kamu wahai fulan punya aib begini, kamu punya kekurangan begini, tolong kamu tambah kekuranganmu. Ada enggak yang model begitu? Enggak ada. Kenapa? Karena selamanya kalau ada orang yang datang begitu sama kita, loh, kamu juga punya kekurangan, dijawab lagi. Makanya enggak ada yang mau menasihati. Akhirnya, wis kowe meneng, aku ya tak meneng. Kamu diem, enggak usah ngoreksi aku juga diem, enggak usah mengoreksi kamu. Padahal seorang hamba itu ketika dapat nasihat, kemudian dia menerimanya, maka itu adalah salah satu nikmat dari Allah yang paling besar. Enggak ada nikmat yang lebih besar kecuali dapatnya kita nasihat yang menyebabkan kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katakan lagi dalam hadis yang berikutnya, wa kana alaihi salatu wasalam yaqul, dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wu'idha walam yatta'idh wa zujira walam yazdajir kana indallahi minal kha'inin. Barang siapa yang dikasih nasihat, dia enggak nerima nasihat itu, enggak ada perubahan. Dikasih tahu satu larangan, enggak mentaati larangan itu, maka kana indallahi minal kha'inin, di sisi Allah dia tergolong orang-orang yang dianggap pengkhianat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini masih dalam urusan nasihat. Orang itu sebenarnya bisa terima nasihat atau enggak itu urusannya sama hati. Katakan oleh para ulama, hati manusia itu terbagi jadi tiga. Yang pertama, qalbun salim. Ini yang manfaat nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha qalbin salim. Qalbin salim, hati yang sehat. Hati yang sehat itu gimana? Hati yang kalau dengar nasihat, dia merasa, mungkin tidak bisa ngamalkan 100%, tapi ada usaha merasa kalau dirinya ternasihati. Ini namanya qalbun salim. Dengarkan ayat Quran, nikmat. Dengarkan hadisnya Nabi, nikmat. Dengarkan pujian kepada Nabi Muhammad, nikmat. Dengar zikir, nikmat. Ketika khalwat, ketika dalam keadaan sepi, dia doa bisa nangis. Namanya hati yang selamat. Aman nih dan hatinya. Hati yang selamat ini. Ratu arah nore ini, Pak. Ya. Nanti muter ke sini ya, Pak. Semua soalnya. Namanya qalbun salim, hati yang selamat. Kemudian yang kedua, qalbun saqim. Hati yang sakit. Hati yang sakit ini tipe orang STMJ. Salat terus maksiat jalan. Bukan susu telur madu jahe, bukan. Apa? Salat terus maksiat jalan lebih mending daripada salat terus maksiat lari, ini yang bahaya. Bukan cuma jalan tambah cepat maksiatnya berarti. Orang yang taatnya ya taat, maksiatnya ya maksiat. Namanya qalbun saqim. Atau qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit gimana? Hati yang sakit kalau diobati bisa sehat. Lalu ngobatinya gimana? Kumpul sama orang yang soleh. Dengarkan ceritanya orang yang soleh. Kumpul bareng-bareng dengarkan. Kemudian sering menyendiri. Menyendiri itu ketika kosong, mungkin tengah malam, semuanya tidur, diambil sedekah, dia doa. Ini orang yang menyendiri dalam doa, ini termasuk salah satu ibadah yang luar biasa. Ini kalau diobati hatinya ini bisa jadi qalbun salim. Itu hati yang nomor. Hati yang nomor tiga, qalbun qasi atau qalbun mayit, hati yang beku atau hati yang mati. Kalau sudah hati yang model begini repot. Batu, tetesi air terus menerus. Satu tetes, dua tetes, tiga tetes. Lama-lama batu itu pasti akan terkikis ya kan, lubang. Tapi kalau hati yang beku, ngeri. Kenapa? Sekalipun ditetesi ayat Quran sama sekali gak ngaruh. Tetesi hadis sama sekali gak ngaruh. Ditetesi nasihatnya orang yang soleh gak ngaruh sama sekali. Diceritai surga, gak nambah kepengen masuk surga. Diceritai neraka, malah ngakak kadang-kadang. Ketawa. Didapat nasihat, ada yang menasihati dianggap, itu orang lain, bukan saya. Saya enggak termasuk. Dapat perintah, enggak ngelakoni perintah. Dapat larangan, diterjang larangannya. Terus seperti ini, qalbun mayit. Seorang qalbun mayit, orang yang hatinya itu mati, yang ngapunten, dari mukanya kelihatan. Mukanya itu, seperti kita ngelukis wajahnya orang, tapi di batu. Ada air mukanya, enggak ada kan? Jadi dilihat itu gersang mukanya. bukan jelek, bukan loh ya. Loh, banyak orang-orang, saya tuh punya teman, guantengnya luar biasa. Setelah saya sekian lama enggak ketemu, saya sekali seumur hidup baru lihat orang wajahnya gelap padahal kulitnya putih ya itu. Wajahnya gelap padahal kulitnya putih. Kulitnya putih. Ngungkuli aku putih. Aku ini malah tergolong ireng gitu. Tebelnya putihnya itu putih beneran putih. Putih bener, tapi gelap. Kaget deh. Gelap maksudnya gimana? Kalau kita ini kalau mau jujur, kalau mau duduk, duduknya ini sama siapa? Jawab sama Nabi. Iman idza ru'u dzukirallah. Orang-orang yang kalau kamu lihat bisa mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang hatinya mati qalbun mayyit dari qalbun qasi, itu orang yang jauh dari Allah. Fa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Sesungguhnya hati yang paling jauh daripada rahmat Allah adalah hati yang beku. Karena harus tahu, lah kok bisa hati beku, kok bisa terjadi, penyebabnya apa? Jawab sama Ibn Ruslan dalam Zubatnya, kan saya taklim Zubat Rebu yang kemarin, Rebu-rebu sebelumnya, sebelum Syaban, sebelum Ramadan. Fasyahwatun nafsi ma'ad dhunubi mujibatan qaswatal qulubi. Nafsu syahwat yang dituruti terus, pengen begini ya harus dilakukan, harus begini. Pengen makan ini ya harus makan ini, pengen berbuat ini ya harus berbuat ini. Pokoknya nafsunya dituruti terus. Ma'adzunub dan dosa yang selalu bertambah, keduanya itu mujibatan ya qaswatal qulub, menyebabkan hati itu menjadi beku. Nah itu. Insyaallah berarti kita termasuk hati yang selamat insyaallah. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Manallahu 'alaina wa 'alaikum bil 'afiyati wal yaqin. Wasalaka bina wa bikum masalikal muttaqin. Dan beliau menambahkan lagi, wa'lamu ketahuilah wahai segenap saudaraku, manallahu 'alaina wa 'alaikum bil 'afiyah wal yaqin, semoga Allah memberikan kepada kami dan kepada kamu semuanya al-'afiyah, keselamatan. Kalau ada kata afiyah itu berarti maksudnya selamat zahiran wa batinan. Zahirnya selamat sehat, batinnya pun juga sehat. Kemudian setelah itu yakin. Katakan, kalau mau minta sama Allah, maka mintalah dua hal ini. Yang pertama afiyah, yang kedua yakin. Afiyah ini artinya keselamatan. Makanya jenengan sakit ningali tiang Jawa niku paling seneng maringi asma putrane niku selamat nggih. Oh, pari wae napa wae selamat, selamat. Kenapa? Supaya menjadi orang yang selamat. Dan memang benar hadisnya itu ada. Kalau mau minta sama Allah tuh minta afiyah, minta oh biar selamat dan minta supaya jadi orang yang yakin. Bab yakin ini aja kalau mau kita bahas bisa satu jam sendiri. Tapi ilmu baru yang kemarin baru saya dapat ditulis sama Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya. Itu beliau mengatakan semua yang terjadi di dalam proses kekhususannya para nabi itu semuanya bermuara dari keyakinan mereka. Jadi kehebatan-kehebatan yang dimiliki sama nabi, sama orang yang soleh, itu kuncinya yakin. Contoh, Nabi Nuh ketika diperintah untuk bangun, untuk membuat kapal. Ini perintah masuk akal atau enggak? Enggak masuk akal. Loh, waktu itu diceritakan para ahli itu mengatakan bahwasanya bumi itu sebelumnya enggak ada lautannya. Itu cuma daratan. Baru ada lautan, bahkan lautan lebih banyak setelah banjir yang nimpa umatnya Nabi Nuh. Daratan semuanya. Tapi sama Allah diperintahkan untuk bangun kapal. Nah, kalau kita enggak masuk akal loh. Enggak yakin kan? Yakin itu apa tuh? Yakin itu menempatkan iman di atas akal. Akal taruh bawah, iman di atas, namanya yakin. Gambaran paling enaknya begitu lah. Walaupun takrifnya khusus ada, panjang dah. Tapi paling Enaknya yakin itu ketika akal kita bisa dikalahkan sama iman kita. Enggak mikir akal Nabi Nuh. Perintah Allah, ya sudah langsung buat kapalnya. Nabi Ibrahim dilempar ke api. Penuh keyakinan atau enggak itu? Dengan pedenya siap untuk dilempar ke api. Malaikat datangi. Ini gimana? Butuh pertolonganku enggak? Dijawab, kalau sama kamu enggak butuh, sama Allah butuh. Keyakinan. Nabi Musa ketika disuruh memukulkan tongkatnya ke lautan. Kira-kira masuk akal enggak lautan dipukul sama tongkat belah? Enggak masuk akal, tapi yakin dilakoni. Nabi Muhammad dapat perintah suruh hijrah, suruh perang. Memangnya kalau perang menang, waktu itu kekuatan umat Islam sedikit. Tapi yakin dilakoni, subhanallah. Setiap orang yang yakin, pasti Allah mempersiapkan hadiah khusus sebagai balasan atas keyakinannya. Nabi Nuh, akhirnya semuanya tenggelam, yang masuk kapalnya selamat. Padahal kapalnya Nabi Nuh yang buat satu orang, kapal Titanic yang buat ribuan orang, ya ternyata tenggelam. Kapalnya Nabi Nuh malah selamat. Nabi Ibrahim akhirnya apinya jadi dingin. Nabi Musa lautannya terbelah. Semua kekhususan, khususiah yang dimiliki oleh para nabi, semuanya adalah kuncinya yakin. Nah sekarang, kenapa kok keyakinan kita itu hilang? Yang awal hilang dari umat ini, sehingga prestasi umat lalu tambah lama tambah menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, karena mereka sudah gak yakin lagi sama Tuhannya. Mereka lebih yakin sama akalnya profesor, sama akalnya ilmuwan dibanding ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak yakin. Semua yang ditentukan sama Allah harus kita yakini, itu yang paling baik. Ada orang ngomong, buat apa sholat gak ada manfaatnya? Kok orang gak yakin ya? Bener ya, ngapain sholat gak ada manfaatnya? Ya gak dapat apa-apa. Tapi ternyata subhanallah, sholat aja itu manfaatnya zahir, ada kesehatan, ada belum lagi manfaat batiniahnya, orang tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, babi yakin tawalah pokoknya. Wassalaka bina wa bikum masalikal mutaqin. Dan semoga Allah menempatkan kita semuanya di jalannya orang-orang yang bertakwa. Annahu labudda likulli muslimin wa muslimatin min ma'rifatil ilmi. Itu wajib untuk setiap orang muslim dan muslimah, ma'rifatil ilmi, paham ilmu, ngerti ilmunya, paham. Wala rukhsatan li ahadin minal muslimina fi tarkihi abadan. Tidak ada satu keringanan pun yang menyebabkan orang itu enggak usah belajar menuntut ilmu, enggak ada. Harus belajar. A'ni al-ilmal wajib alladzi la yasihul iman wal islamu biduni ma'rifatih. Tapi ini yang saya maksud adalah, kata beliau, adalah ilmu yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban kita. Termasuk ilmu tauhid, kemudian ilmu tentang nabi, ilmu tentang keimanan, dan ilmu tentang syariat Islam yang wajib-wajib. Wajib itu apa sih? Wajib itu yang kalau mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan maka mendapatkan dosa. Dan juga wajib tahu apa yang haram. Haram itu kalau mengerjakan dapat dosa, meninggalkan mendapatkan pahala. Lah ilmu yang hukumnya tadi itu urusan tauhid, iman, hari akhir, kemudian kewajiban-kewajiban seorang hamba, semuanya ini wajib untuk diketahui. Enggak ada keringanan, enggak paham itu enggak ada. Jadi kalau kita sampai ketemu sama orang, satu orang tinggal di Semanggi, dia enggak paham kalau seandainya sholat itu ngadep kiblat. Kira-kira ada keringanan enggak? Saya kan enggak tahu, bisa alasan begitu. Loh, salahmu orang ngaji. Loh, orang ngerti ya kudune ngaji. Kamu enggak paham ya harusnya belajar. Lah kok kamu enggak paham tetap enggak belajar? Enggak ada keringanan. Loh, jadi kalau orang enggak sholat itu harus qadha toh? Saya enggak tahu kalau harus qadha. Ya qadhaan sholatmu. Saya enggak tahu kok, enggak ada alasan enggak tahu. Jadi alasan saya tidak tahu itu enggak bisa. Kecuali untuk dua orang ya. untuk dua golongan. Yang pertama jahil ma'dzur, ini golongan jahil ma'dzur. Yang pertama orang yang baru masuk Islam, wajar. Baru masuk Islam kemarin Minggu, hari Senin enggak paham nek salat ngadep kiblat, ya wajar. Kenapa? Baru masuk ke dalam agama Islam. Loh, dari bayi Islam kok enggak paham caranya salat, ya kebangetan. Yang kedua, orang yang tinggal di tempat yang jauh dari ulama. Mana contohnya? Lereng Gunung Lawu umpamanya. Jauh enggak tuh dari situ ke kota? Dekat dah? Dekat, banyak ustadznya juga kan? Enggak, pokoknya ada satu tempat yang sekiranya di situ enggak ada ulamanya, enggak ada yang mengajarkan ilmu agama, maka bisa dikatakan mereka kalau alasan enggak tahu boleh. Tapi kalau Solo, Seragen, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, alasan enggak tahu tidak diterima alasannya. Kenapa? Salahnya enggak belajar. Makanya nanti di sini akan kita pelajari semuanya, apa yang kewajibannya, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertemuan kita di malam hari ini. Nanti ada pengumuman ini. Dan insya Allah yang pertemuan berikutnya, lanjutannya adalah bab tentang ilmu, keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Pengumuman, setiap malam Jumat Kliwon, berarti besok Kamis ya, besok Kamis jam 20.30 WIB waktu Indonesia Barat, di Musala Raudhatul Jannah di sini akan diadakan sholat tasbih dan pembacaan surat Yasin Fadilah bersama Habib Husin bin Anis Al-Habsi. NB untuk umum laki-laki dan perempuan. Jadi besok kan malam Jumat Kliwon, jam 8:30 ada sholat tasbih dan pembacaan surat Yasin Fadilah bersama Habib Husin bin Anis. Apa saya? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan mungkin yang berkaitan dengan tema? Moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai hubungan antara ayah dan anak dan istri, berkaitan dengan dulu saya mendengar sebuah hadis dari Habib Jindan pada waktu khataman Bukhari dahulu mengatakan Kanjeng Nabi bersabda, kuluna sabin yaumal kiamati munqati'un, semua nasab nanti di hari kiamat itu terputus ghairu nasabin, kecuali nasab Kanjeng Nabi. Yang saya tanyakan itu bagaimana penjelasannya berhubungan dengan keluarga, misalnya saya mempunyai bapak, mempunyai keturunan nasab lah gitu, keturunan dari mbah sampai anak cucu. Nah, itu yang dimaksud terputus itu bagaimana. Kemudian yang kedua, mengenai hadis yang Habib tadi terangkan bahwa istri dan anak nanti di hari kiamat mengatakan ya rabbana khud lana haqqan min hadzal rajul, ya Allah semoga njenengan mengambil hak saya, hak anak dan istri dari lelaki ini, tegas yang artinya lelaki itu suaminya. Nah, nanti yang suaminya itu aslinya ahli jannah. Kemudian di sebab anaknya dan istrinya itu tidak dididik masalah ilmu agama, mungkin kemudian masuk neraka. Tak apakah suaminya ini nantinya juga bakal langgeng di neraka atau itu cuma sementara? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah kemanfaatan nasab ketika nanti ada di akhirat. Memang Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan semua nasab itu terputus kecuali nasab yang bersambung kepadaku. Nah, nasab yang bersambung kepada Nabi itu akan manfaat. Begitu juga nasab yang bersambung kepada orang yang soleh itu juga akan manfaat, dengan catatan diikuti dengan keimanan. Seperti ayat dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, kemudian mengikuti dzurriyahnya dengan iman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan aku susulkan kepada mereka dzurriyahnya atau keturunan mereka itu tadi. Tapi ada syaratnya, ada apa? Wattaba'athum, ada ittiba, ngikuti dulu. Ngikuti dalam apa? Biimanin, dalam keimanannya. Terus ngikuti dalam keimanannya manfaat. Bisa manfaat. Itu kalau bernasabkan kepada orang yang soleh. Tapi kalau enggak bernasabkan kepada orang, tapi kalau seandainya ini enggak bernasabkan kepada orang soleh, kemudian dia sampai masuk neraka, maka kakek-kakeknya enggak ada urusan ini. Kakek-kakeknya enggak ada urusan. Tapi orang tuanya yang mendidik dia ini yang tanggung jawab. Terus ada yang masuk neraka ini seorang anak yang yatim dari kecil, atau yatim piatu, enggak ketemu orang tua, enggak ketemu ibu, enggak bisa nuntut kepada orang tuanya. Jadi ketika ada satu hal di mana orang tua enggak mendidik anak, enggak memperhatikan pendidikan anak, sampai anaknya akhirnya menjadi penghuni neraka waliyadu billahi min dzalik, maka di situ orang tua pun juga dimintai pertanggungjawabannya. Jelas ya masalah itu. Yang kedua tadi tentang, oh ya, khutlana min hakinah min hudadi, hadis itu, apakah orang itu akan selamanya di neraka? Ijma' para ulama mengatakan, siapapun yang mengatakan la ilaha illallah, maka tidak akan kekal di dalam neraka. Tidak akan kekal dalam neraka. Masuknya dia ke dalam neraka hanya sekedar untuk pembersihan dosa-dosanya. Dosanya sudah dibersihkan semuanya, maka dia pun akan dimasukkan ke dalam surga. Insyaallah. Sih. Ada lagi? Monggo. Ya. Yeah. Ladies first. Oh, yang lagi itu dulu. Oke. Ya, enggak apa. Loh, mati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman, jadi kita tuh faham hakikat sesuatu itu kadang-kadang di akhirnya. Lalu yang sebelumnya ini gimana? Jadi kalau pemahaman itu hubungannya sama kewajiban syariat kita, sama kewajiban syariat kita, berarti sebelumnya kan kita enggak mencari kepemahaman itu kan. Jadi yang kita tuntut ini kewajiban syariat kita harus benar-benar paham. Nanti kita pahamnya orang itu sholat khusyuk akan menghasilkan seperti ini, misalkan itu nanti di akhir umur enggak ada masalah. Karena pemahaman di akhir masih lebih baik daripada sampai mati enggak paham sama sekali. Tapi kalau urusan syariat, paham caranya sholat, paham caranya wudu, paham cara ini kan berhubungan dengan syariat kan, ibadah kita kan, yang mana dari mulai kita balik kita sudah wajib untuk mengerjakan itu, maka ya kita harus mencari pemahaman itu tadi. Nah, fungsinya thalabul ilmi itu tadi kenapa? Supaya kita mendapatkan pemahaman tentunya apa-apa yang wajib untuk kita lakukan. Jadi kalau pemahaman tentang fungsi zikir atau hakikat-hakikat kehidupan yang lain atau hakikat ibadah yang lain, kalau itu datang di akhir, makanya sebelumnya pun enggak ada masalah. Tapi kalau berurusan dengan sah atau tidak sahnya ibadah, yang sebelum ini nanti bisa bermasalah. Hah? Oh, yang saat sebelumnya gini. Kita umpama enggak tahu kalau sholat, umpama dia pernah enggak mengerjakan sholat ya, ada orang pernah enggak mengerjakan sholat. Terus dia tobat. sebelumnya harus dikodok atau enggak? Harus dikodok kan? Nah, ketika dia harus dikodok, ya dia ukur satu jumlah, sekiranya saya enggak sholat subuh mungkin sekian berapa lama, kemudian duhur berapa lama, asar berapa lama, maghrib berapa lama, isya berapa lama. Nah, setelah dia paham, khusus dia enggak usah sholat sunnah, ada yang lebih afdal. Kenapa? Dia ngelakoni sholat qodonya. Habis maghrib, kemudian dia sholat maghrib lagi. Habis subuh, kemudian dia sholat subuh lagi. Habis duhur, dia sholat duhur lah lagi. Insya Allah, usahanya dia untuk membayar qodonya tadi lebih mendatangkan pahala dibanding sholat sunnahnya, insya Allah. Kenapa? Karena sudah qodonya umpama mungkin banyak, kemudian dia berat, tapi dia masih melawan hawa nafsunya, menggodok sholatnya lah. Ini kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Jadi umpama gini, saya juga pernah dapat satu, ada satu teman nanya, ya dia nanya belak-belakan, saya terus lang, saya lama tidak sholat. Saya, berapa lama kamu tidak sholat? Dia jawab, 5 tahun. Ya sudah, selama 5 tahun, jangan sholat sunnah. Tapi setelah saya sholat subuh, sholat subuh. Maksud 5 tahun kamu tidak sholat sama sekali? Ya, kadang-kadang sholat, sholat apa yang sering? Maghrib sama isya. Ya sudah, berarti maghrib isya kamu kan enggak sampai 5 tahun gitu. Maghrib isya berapa lama? Maghrib isya mungkin hanya 2 tahun. Ya sudah, untuk maghrib isya 2 tahun, kamu setelah maghrib maghrib lagi, isya isya lagi, tapi untuk subuh duhur asar ya 5 tahun tadi itu. Umpama 5 tahun. Jadi sholat sunnahnya diganti dengan mengerjakan sholat qadha. Gitu. Jelas ya? Monggo. Mercon. Monggo. Pertanyaan terakhir ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Beb, ini mengenai keluarga, menjaga keluarga tadi. Misal suatu keluarga itu sudah menikah, terus kan ada adik, kakak ataupun orang tua ataupun nanti kan tambah lagi mertua ataupun keluarga dari suami. Terus kewajiban untuk mendidik yang seperti tadi yang dijelaskan, mendidik keluarga ini apakah menjadi tanggung jawab dari keluarga yang sudah menikah tadi? Misalnya suami kan menjadi mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak istri. Terus misalnya ada keluarganya atau adik ataupun kakak atau orang tua ataupun mertua, itu apakah masih menjadi tanggung jawab dari suami tersebut? Itu yang pertama, Beb. Terus untuk yang kedua, tanggung jawab suami ini untuk mendidik, di antara mendidik istri sama mendidik anak, ini lebih utama yang mana? Yang kedua, terus yang ketiga, tentang pengertian keyakinan tadi, yaitu yang artinya menempatkan sesuatu yang di atas akal pikiran kita. Seperti yang Habib contohkan tadi, kisah Nabi Nuh, itu kan perintah dari Allah. Terus kalau ada orang itu mempunyai keyakinan terhadap benda, suatu benda, terus ternyata benda itu karena orang ini terlalu yakin, mungkin misal benda ini mendatangkan sesuatu, terus benda ini benar-benar mendatangkan sesuatu yang diinginkan orang yang yakin tadi. Nah, ini bagaimana hukumnya, Beb? Apakah ini intinya berasal dari mana kok ini bisa begitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jadi kalau mendidik memang ya, kakak mendidik adik. Kemudian mungkin juga mendidik keponakan, itu ya termasuk salah satu hal yang harus dilakukan ya, didik adik dan kakak, tapi enggak bertanggung jawab. Enggak bertanggung jawab sampai itu keponakan istilahnya berbuat satu dosa, ya ini kakak enggak ada urusannya. Ya, jadi kewajibannya memang kewajibannya kan menyampaikan yang hak. Menyampaikan yang hak, mau mendidik itu luar biasa. Tapi kalau sama keluarga yang dari yang jadi tanggungannya, istri, anak, pembantu. Tiga ini, istri, anak, dan pembantu yang ikut di rumah, maka ini menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya. Tiga ini enggak benar, maka si suami pun juga bisa ikut merasakan getahnya. Gitu. Jadi kalau istri, anak, pembantu itu ada satu tanggung jawab yang besar dalam pendidikan tadi. Tapi kalau sama yang tadi untuk adik atau untuk paman atau untuk keponakan atau untuk orang tua, ya kita menyampaikan yang hak. Kalau kita mau mendidik, benarkan itu bagus. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa, ya kita enggak ada tanggung jawab di situ. Jelas ya yang pertama. Yang kedua, apa? Oh, yang kedua tadi. Yang kedua tadi apa? Lali itu. Utama mana? Mendidik istri atau mendidik anak? Sebenarnya sama-sama utama. Cuma memang dengan kita mendidik istri itu sudah termasuk satu bagian dalam pendidikan anak. Kita mendidik istri kita sampai jadi istri yang soleha, berarti otomatis nanti istri yang soleha akan mendidik anak supaya menjadi anak yang. Jadi kalau tanya dalam pandangan syariat utama mana, sama-sama utama. Tapi dalam prakteknya mendidik istri sudah termasuk bagian daripada mendidik anak. Yang ketiga, keyakinan terhadap satu benda. Nah, keyakinan yang dimaksudkan benar-benar keyakinan itu adalah menempatkan iman di atas akal. Lah iman ini urusannya yang berkaitan dengan syariatnya Allah dan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada orang meyakini satu benda tertentu itu akan mendatangkan manfaat, itu bukan keyakinan, itu sugesti yang dibangun. Suatu saat kalau benda itu enggak mendatangkan manfaat, pasti dia enggak akan yakin lagi. Nah, itu bukan kayak itu, satu sugesti yang dibangun sehingga dia punya satu kepercayaan, dia benar-benar wis pokoknya ini pasti yang datang manfaat. Itu sugesti memang dibangun mungkin karena ada orang di sekitarnya yang sering menyampaikan. Jadi kadang gini, ada orang dia kalau setiap sakit kasih minyak tawon sembuh. Lorone kadang-kadang enggak nyambung, sakitnya mules. Tapi kasihnya bukan minyak kayu putih, minyak tawon. Ya subhanallah sembuh, sugestinya begitu soalnya. Itu sugesti, tapi kalau sekali waktu sugestinya itu enggak terbukti, pasti langsung runtuh semuanya. Dia enggak mungkin percaya lagi. Nah, cara seperti itu bukan masuk dalam ranah keyakinan. Keyakinan itu urusannya sama iman, berarti ada sambungannya dengan syariatnya Allah dan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Mungkin ini yang saya disampaikan. Udah yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi kita umumkan malam Jumat Kliwon, besok malam Jumat jam 20.30 salat tasbih dan pembacaan surat Yasin Fadlah bersama Bapak Husain bin Anis. Al-Fatihah Allah ta'ala wa alaikum futuhal arifin yufakihna iyakum fidin wa alinna wa iyakum muta'bil wadina wa ikum ila sawa'i sabil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamina bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemitinnya kan apa dua ya. Mudahil mahtubi alaihim dhatalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina adin miftahi babi rahmatillah adadama fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini mimulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati wa mutali' ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati baghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yati wa aktubni fi diwani sadati wa sluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun likadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak والحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.